Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan membaca pelajaran ke-10 ya. Nah, insyaallah pelajaran ke-10 halaman 60. Halaman 60. Ad-darsu al-ashir. Pelajaran 10. Kata tanya atau man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Siapa yang ada di kamar? Kata tanya man. Ini akan dibahas kembali. Man, kata tanya yang sudah pernah kita lewati pembahasannya, yang artinya siapa, siapa. Man digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau yang berilmu. Yakni menanyakan manusia. Kita baca jumlah mufidah yang telah disebutkan pada pelajaran ke-10 ini. Halaman 60. Man hadha? Hadha Muhammadun. Siapa ini? Ini Muhammad. Man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Siapa yang di kamar? Muhammad di kamar. Man hadhihi? Hadhihi talibatun. Siapa ini? Ini pelajar perempuan. Man fil fasli? At-talibatu fil fasli. Siapa yang di kelas? Pelajar perempuan itu di kelas. Taib, dari contoh ini ada 4 contoh. Bisa kita fahami bahwa man itu bisa digunakan untuk menanyakan mudzakkar ataupun muannats. Mudzakkar ataupun muannats. Man hadza? Hadza Muhammadun. Man hadhihi? Hadhihi talibatun. Boleh untuk menanyakan sesuatu yang mudzakkar ataupun sesuatu yang muannats. Baik, kita baca bersama-sama gantian. Al-Akh Abu Syifa. Coba dibaca. Man hadha? Hadha Muhammadun. Silahkan. La ilaha illallah. Naam. Fadal. Naam. Man hadha? Hadha Muhammadun. Siapa ini? Ini Muhammad. Ahsan. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Mantap. Man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Naam. Al-Akh Abu Muhammad. bisa mengikuti? Nah, bisa Ustaz. Tafadhol. Man hadhihi? Hadhihi talibatun. Ahsanta. Al-Akh Ammar Abu Salman. Man fil fasli? At-talibu fil fasli. Siapa yang di kelas? Pelajar perempuan itu di kelas. Nah, man fil fasli? At-talibatu fil fasli. Baik. Yang berikutnya, man fil hammami? Yasirun fil hammami. Al-Akh Yunus. Dibaca dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Halo, Ustaz. Man fil hammami? Yasirun fil hammami. Siapa di kamar mandi? Yasir di kamar mandi. Naam, ahsanta. Al-Akh Imam, silakan. Man fil masjidi? Al-imamu fil masjidi. Siapa yang di dalam masjid? Imam di dalam masjid. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Hanif, silakan. Man fil maktabahi? Romlatu fil maktabahi. Siapa yang di dapur? Romlah di dapur. Naam, ahsanta. Baik. Selesai latihan atau jumlah mufidah. Sekarang masuk pada latihan-latihan. Latihan 1, menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini seperti contoh. Contohnya, man fil hammami. Jawabannya ada di dalam kurung itu, anak laki-laki. Al-waladu fil hammami. Nah, sekarang nomor 1, jawabannya ada dalam kurung yang berada di samping itu. Taib, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Alhamdulillah. Man fil madrasati? At-talibu fil madrasati. Naam, man fil madrasati? At-talibu fil madrasati. Al-Akh Aslam. Naam, Ustaz. Man fis suqi? Hamidun fis suqi. Naam. Man fis suqi? Hamidun. Yang dibaca panjang haknya. Hamidun fis suqi. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Man fis sayyarati? Khadijatu fis sayyarati. Naam. Man fis sayyarati? Khadijatu fis sayyarati. Al-Akh Abu Khadijah. Naam. Man fil masjidi? Siapa yang di dalam masjid? At-tabibu fil masjidi. Naam. Man fil masjidi? At-tabibu fil masjidi. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Ustaz. Man fil maktabati? Al-mudarrisatu fil maktabati. Naam. Man fil maktabati? Al-mudarrisatu fil maktabati. Baik, latihan kedua. Isilah titik-titik di bawah ini dengan pertanyaan yang sesuai, yaitu dengan menggunakan kata tanya man. Kata tanya man. Tafadhol Al-Akh Abu Abdillah Joko. Antat. Man fil madrasati? Zaidun fil madrasati. Naam. Man fil madrasati? Zaidun fil madrasati. Al-Akh Ammar Abu Salman. Man fis sayyarati. As-sa'iku fis sayyarati. Naam. Man fis sayyarati. As-sa'iku fis sayyarati. Al-Akh Yunus. Naam, Ustaz. Man fid dukani. Fatimatu fid dukani. Naam. Man fid dukani. Fatimatu fid dukani. Al-Akh Imam, silakan. Man fil baiti. Al-Abu fil baiti. Naam. Man fil baiti. Al-Abu fil baiti. Al-Akh Abu Hanif, silakan. Man fis suqi. At-tajiru fis suqi. Man fis suqi. At-tajiru fis suqi. Latihan ketiga. Isilah titik-titik bah ini dengan kata yang sesuai. Dengan kata yang sesuai. Taib. Al-Akh Abu Saufa, nomor satu. Aynal kitabu? Nah, Ustaz. Aynal kitabu? Huwa al-maktabi. Aynal kitabu? Huwa al-maktabi. Ahsanta. Al-Akh Aslam. Ustaz. Nomor dua. Al-kitabu fil khizanati. Naam. Al-kitabu fil khizanati. Al-Akh Abu Ahnaf. Nomor tiga. Ustaz. Man fil fasli. At-talibu fil fasli. Man fil fasli. At-talibu fil fasli. Al-Akh Abu Khadijah. Silakan. Man fil haqli. Al-falahu fil haqli. Naam. Man fil haqli. Al-falahu fil haqli. Al-Akh Abu Shifa. Nomor lima. Ustaz. Ma fil hadiqati. Al-hamidu fil hadiqati. Ulangi coba. Nomor lima. Man. Man fil hadiqati. Al-hamidu fil hadiqati. Man fil hadiqati. Hamidun. Jawabannya hamidun. Kalau ingin hamid. Nggak perlu kasih alif lam. Ya. Man fil hadiqati. Hamidun fil hadiqati. Ya, itu yang antum maksud ya. Hamid ya. Akh Abu Shifa. Naam, Ustaz. Naam. Tidak perlu pakai alif lam. Karena itu nama orang yang sudah tidak pakai alif. Nama orang tidak pakai alif lam. Jadi cukup dibaca Hamidun fil hadiqati atau Muhammadun fil hadiqati. Baik, atau misalkan kalau anak kecil al-waladu, al-waladu fil hadiqati. Baik, barakallahu fiik, latihan keempat. Menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Silakan. Nandat. Ar-ruzun harun. Wal-asiru baridun. Nasi itu panas. Dan jus itu dingin. Naam. Ar-ruzu harun. Wal-asiru baridun. Nasi itu panas. Dan jus itu dingin. Nomor dua. Al-Akh Ammar Abu Salman. Aynal fakihatu. Hiya fisallati. Di mana buah itu? Hiya di keranjang. Hiya di dalam keranjang. Naam. Aynal fakihatu. Hiya fisallati. di mana buah itu, ia di asallah ranjang. Taib nomor berikutnya Al-Akh Yunus. Man fil hammami, ammarun fil hammami. Siapa yang di dalam kamar mandi? Ammar di dalam kamar mandi. Nah, man fil hammami, ammarun fil hammami. Baik, berikutnya Al-Akh Imam. Man fil matbakhi, at-tabbakhatu fil matbakhi. Siapa yang di dapur? Koki perempuan itu di dapur. Naam, ahsanta. Man fil matbakhi, at-tabbakhatu fil matbakhi. Al-Akh Abu Hanif, silakan nomor 5. Man zalika, zalika imamun. Siapa itu? Itu imam. Man zalika, zalika imamun. Nah, latihan 5, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Lemari itu besar. Al-Hizanatu kabirun. Ulangi. Al-Hizanatu kabirun. Lemari itu besar. Jawabannya al-khizanatu kabi. Apa yang benar? Kabiratun. Ahsanta. Al-khizanatu kabiratun. Al-khizanatu kabiratun. Al-Akh Aslam, silakan nomor 2. Naam. As-sawbu fil hadi, as-sawbu fil haqibati. Naam. Baju itu di dalam tas. As-sawbu fil haqibati. Al-Akh Abu Ahnaf. Naam, Ustaz. Siapa ini? Ini seorang petani perempuan. Man hadihi, hadihi falahatun. Man hadihi, hadihi falahatun. Ahsanta. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Man fi, siapa yang di universitas? Man fi jami'ati, al-mudiru, al-mudarisu, al-mudarisu fil jami'ati. Naam. Allah. Siapa yang di universitas? Man fil jami'ati. Man fil jami'ati. Al-mudarisu fil jami'ati. Berikutnya Al-Akh Randi, silakan. Ustaz, siapa yang di bandara? Insinyur itu di bandara. Man filmat, filmatori, filmatori. Muhan, almu, almuhandisu filmatori. Naam. Man filmatori, almuhandisu filmatori. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke 10. Masya Allah. Berarti kurang berapa lagi? Jilid 3 ini kita kurang ada 16. Berarti 6 lagi insya Allah. 6 lagi selesai. Setelah selesai, insya Allah kita coba adakan ujian, tes sebagai bentuk murojaah atau melihat bagaimana pemahaman kita. Insyaallah. dan supaya antum lebih semangat juga bahwa belajar bahasa Arab secara online juga diperhatikan dari sisi yang seperti ini, ya. Tayyib, barakallahu fiik. Ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan materi pelajaran kita? Silakan. Nah, jika tidak ada, kita sambung dengan obrolan santai ya, setelah kita tutup majelis ini. Pelajaran 11 insya Allah pada pertemuan berikutnya, biar tidak terlalu banyak materi. Baik, setelah kita tutup, kita bincang-bincang sejenak. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.